Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Ada pertanyaan, yaitu afwan mohon nasihatnya untuk ikhwah yang hendak menikah namun penghasilannya masih kecil atau sedikit. Ya, jadi ada ikhwah seorang laki yang ingin menikah tapi penghasilannya masih kecil, masih minim. Para fuqaha ulama ahli fikih menyatakan bahwa nikah itu hukumnya sunnah, hukum asalnya, dan itu bisa wajib tatkala akan menjerumuskan kepada perkara yang haram. Bisa wajib ketika menjerumuskan kepada perkara yang haram, maksiat. Kemudian terkait keinginan nikah, kemarin sudah dibahas bahwa manis tato aminkumul ba'ah, kata Rasul, ya ma'syarus syabab, wahai kaula muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk nikah, maka nikahlah. Anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk segera menikah jika mampu. Yang tidak mampu dengan puasa. Yang mampu segera nikah, karena itu aghadulil basar wa ahsanulil farj, lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Yang tidak mampu dengan puasa. Terkait pertanyaan ini, ketika dia sudah betul-betul ingin dan khawatir terjerumus pada perkara yang haram, dan dia betul-betul ingin menjaga kehormatannya dengan menikah tersebut, maka menikahlah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih tiga kelompok yang menjadi tanggung jawab Allah untuk ditolong dan dibantu rizkinya. Tiga kelompok yang menjadi tanggungan Allah untuk dibantu rizkinya. Di antaranya adalah an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah dalam rangka untuk menjaga kehormatannya. Dijamin oleh Allah rizkinya dia. Jangan takut. Apalagi tadi itu, dengan tidak menikah khawatir terus pada yang haram, dan atau dia ingin menikah memang untuk menjaga kehormatan dia, maka Allah yang menzomin, yang menanggung. Sehingga di sini perlu yakin akan benarnya hadis tersebut, akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara kenyataan banyak, walhamdulillah kenyataan tersebut sebagai bukti. Di samping hadis yang sahih tadi adalah kenyataan sebagai bukti, ya berjalan dengan baik rumah tangga tersebut. Ya makan nasi, walhamdulillah, yang dimakan nasi bukan batu. Naam, wallahu a'lam bissawab. Afwan, mohon nasihatnya tentang sikap istri yang menampakkan raut wajah yang tidak menyenangkan kepada suaminya ketika merasa tidak enak hati yang disebabkan masalah dengan teman atau saudaranya. Kok teman atau saudaranya? Orang tuanya itu tetap suami didahulukan. Apalagi teman dan saudaranya. Ketika seorang wanita dinikahi seorang laki, itu oleh ayahnya diserahkan kepada suaminya. Makanya berpindah posisi ketaatan. Yang semula wanita tersebut wajib taat pada ayah dan ibunya dalam perkara yang baik, setelah akad nikah itu pindah, wajib dia taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Jika bertabrakan perintah orang tua perempuan tadi dengan perintah suami, maka yang dikedepankan perintah suaminya dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Oleh karena itu, maka ana nasihatkan kepada istri yang seperti ini untuk bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri untuk menampakkan wajah yang baik dan berseri-seri di depan suami. Karena di antara ciri-ciri wanita yang solihah, istri yang solihah adalah ketika dilihat suaminya itu menyejukkan dan menyenangkan. Itu ciri-ciri wanita yang solihah dari sekian ciri-ciri yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara memilih calon istri yang penyayang pada suami dan banyak keturunannya? Kalau penyayang sama suami, tentu di sini dengan memilih agamanya itu sudah terkandung dalamnya. Dengan memilih agamanya, akhlak dan agamanya itu sudah terkandung di dalamnya. Adapun keturunan, tentu secara zahir adalah melihat keturunan dia, nasabnya dia, ayah dan ibunya. Di samping mungkin tes medis. Enggak apa-apa tanya. Apa kamu mungkin ada mandul dan yang lain? Coba diperiksa, misalnya tanya. Naam. Oh, alhamdulillah enggak ada. Aman semua. Sudah. Secara keturunan enggak ada kemandulan, secara medis pun enggak ada tanda-tanda. Bismillah, jalan. Ketika agama dan akhlaknya baik, ini yang paling utama. Fadfar bizati dinik taribat yadak. Itu yang paling utama, jadi pedoman. Dan kemarin telah dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafidhullah terkait masalah ini. Naam. Sudah tentang masalah suami istri. Ketika saya masuk surga di naam, apakah di dunia, di surga nanti jadi istrinya? Naam. Ini umum, enggak ada kaitannya dengan materi labas. Bagaimana menyikapi seorang yang sering mengadu domba karena mengharapkan keuntungan materi dari orang lain, baik kalau ada maunya saja. Asyahid atau al-muhim, ketika sudah masuk dalam kategori adu domba, berarti dia namam, maka dia telah berbuat dosa besar. Karena Rasul mengancam, la yadkhul jannah namam. Terancam tidak masuk jannah pelaku namam, pengadu domba. Mengadu domba. Apa itu mengadu domba? yaitu memindahkan ucapan satu kepada yang lainnya dengan tujuan merusak hubungan. Itu adu domba. Yang seperti itu, maka Rasul katakan dengan tegas, la yadkhul jannah qattat wa fi riwayatin namam, terancam tidak masuk jannah bagi pelaku namimah atau pengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana sikapnya? Dinasihati untuk tobat kepada Allah dan minta maaf kepada yang dinamimai. Jadi domba, tobat kepada Allah dan terus minta maaf kepada mereka yang diadu domba tadi. Mohon nasihatnya dan bimbingannya ketika ada saudara ipar yang tinggal serumah dengan kita. Yang jelas, karena itu adalah ajnabi, bukan mahramnya, maka hendaklah menjadikan hijab. Kalau hanya sementara beberapa hari, tetap menjaga hijab. Karena ipar itu bukan mahram bagi dia, harus dijaga hijabnya. Kalau selamanya dan rumahnya sempit, tidak memungkinkan, dinasihati untuk pindah. Kalau iparnya itu misalnya, ini kan ipar kan ada dua, laki atau perempuan. Kalau dari istri berarti laki, kalau dari suami berarti perempuan. Kalau laki, carikan istri biar segera nikah. Kalau perempuan, carikan suami biar segera nikah, biar sama suaminya masing-masing. Naam. Karena alhamu itu maut. Alhamu maut, kata Rasul. Kematian, bahaya ipar itu. Mohon nasihat bagi akhwat atau umahat yang terlalu sibuk dengan medsos sehingga jadi kurang perhatian dalam mengawasi dan mendampingi anak. Lebih daripada itu, bahayanya lebih daripada itu. Ini anak. Lah kalau suaminya yang diterlantarkan, tambah bahaya lagi, tambah dosa lagi. Satu, pertanyaannya segera dijawab. Apakah dengan medsos itu si istri tadi itu lebih taat kepada Allah, lebih taat kepada suaminya, dan lebih baik untuk keluarganya apa tidak? Ini penting. Dan lebih menambah iman dia. Kalau tidak, hati-hati. Khawatir masuk yang tidak ada faedahnya. Naam. Khawatir masuk yang tidak ada faedahnya, apalagi mudorot. Tidak ada faedahnya saja hendaklah ditinggalkan. Rasul menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang dengan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Imam Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, min alamati iradillahi li'addi an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Termasuk tanda Allah berpaling dari hambanya, Allah jadikan dia sibuk dengan perkara yang tidak ada faedahnya. Kaif kalau sampai memudharatkan, na'udzubillah min dzalik. Maka penting di sini untuk tanabbuh, hati-hati. Tugas inti istri bukan di medsos, tapi tunduk taat kepada Allah dan kepada suaminya, dan mengurus anak-anaknya, dan menjaga kehormatannya, dan menjaga harta suaminya ketika tidak ada. Karena dia mas'ulatun an ra'iyatiha, dipertanggungjawabkan oleh Allah atas kepemimpinan di rumahnya itu, tentang harta suaminya, tentang rumah suaminya, tentang anak-anaknya. Nah, itu terbengkalai, dosa dia. 6. Barakallahu fikum. Afwan, banyak para istri yang tidak suka poligami dengan berbagai alasan. Mohon nasihat Ustaz kepada para istri terkait hal ini. Masya Allah. Salafiyah, ahlu sunnah tidak suka poligami, menentang. Kalau ahlu sunnah salafiyah insya Allah enggak. Kalau salafiyah, wanita-wanita salafi ahlu sunnah insya Allah tidak menentang poligami. Menentang loh ya. Untuk kemampuan itu pembahasannya berbeda. Mampu atau tidak nanti berbeda. Kenapa? Karena tahu bahwa syariat itu sunnah. Itu bagian daripada syariat Allah dan Rasulnya. Bimbingan Rasul. Bimbingan Rasul. Yang demikian. Sehingga ya dinasihati. Jangan membenci, jangan menolak. Jangan menghina, jangan mencela. Nah dinasihati, tidak boleh. Khawatir ini mencela syariat Allah dan Rasulnya. Dinasihati. Nah, dinasihati, dibimbing. Sehingga syubhat itu hilang dari dia dengan nasihat. Terus dinasihati demikian. Apa yang ditakutkan? Tidak ada yang ditakutkan. Mau takut apa dia? Takut apa? Apanya yang kalong, nanti kehilangan ininya, apanya yang hilang, tidak ada yang hilang, utuh kabeh. Nah, makanya yang paling penting adalah terhadap syariat Allah, apapun syariatnya, apapun permasalahannya yang itu adalah dicintai dan diridhoi oleh Allah, jangan sampai membencinya. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Ini seberapa jam? Berapa batasan rumah yang termasuk tetangga? Tadi disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, batasan rumah yang termasuk tetangga adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan dan ke kiri. Itu batasan tetangga. Kata siapa? Hasan Al-Basri rahimahullah. Apakah kita harus menghafal nama-nama tetangga kita? Enggak harus. Nah, masa painem, paimin itu harus hafal demikian? Mendingan menghafal ayat atau hadis. Nah, kalau menghafal tidak ada tuntunan harus kamu hafal namanya satu persatu. Enggak. Apa artinya menghafal? Nah, kan iya. Bisa-bisa tersinggung nanti suaminya kalau sampai istrinya nyebut. Nah, misalnya mas atau kak atau apa bang, nah itu namanya anu ya, misalnya soleh ya, yang mana sih itu lo yang tampan, ayo ya apa, oh tak tutup kamu nanti itu suaminya nanti, ayo jangan, tidak perlu, apalagi atau suaminya, tetangga kita siapa namanya? Maksudnya istrinya Zainab misalnya. Loh, Zainab itu yang cantik itu. Buka fitnah, enggak usah cari masalah antum. Nah. Barakallahu fikum. Yang penting berbuat baik tadi itu. Intinya sudah diterangkan semuanya. Bagaimana agar bisa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan baik. Nah, bagaimana menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan baik? Amar ma'ruf nahi mungkar itu dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khusus Al-Risalah Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar. Dan Syekh Ubaid menjelaskan dengan judul Ittihafu ulil Basar fit Ta'liq ala Risalah Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar. Pada intinya bahwa masing-masing kita ini punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar bi qadris titaah. Ini intinya. Kita punya kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Karena Rasul menyatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi fa ilam yastati fa bi lisanihi fa ilam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adahul iman. Barang siapa yang melihat dan merasakan kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan kolbu. Ini untuk kemungkaran. Dan ini yang merupakan selemah-lemah iman. Maka tiga tahapan ini harus dikerjakan. Mana yang mampu dia? Jangan sampai yang keempat. Dengan tangan, dengan kekuasaan dia ketika dia mampu. Tangan atau kuasa tangan. Suami kepada anak dan istri-istrinya itu mampu dengan tangan. Dengan lisan misalnya, dengan kalian ngamuk dengan tangan, dengan lisan. Nasihat. Sampaikan peringatan dan sebagainya dengan lisan. Enggak dengan kolbu. Bagaimana dengan kolbu? Membenci kemungkaran tersebut dan mendoakan agar dapat hidayah. Jangan yang keempat. Yang keempat, na'udzubillah, kalau sampai dia membiarkan, tidak yang pertama, tidak yang kedua, tidak yang ketiga, dia membiarkan ada kemungkaran tersebut, na'udzubillah, khawatir termasuk setan yang membisu. As-sakit al-mungkar kasyaitonil akhras. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Amar ma'ruf, apa yang dia tahu dari kebaikan? Ajak seru diri kita dan keluarga kita dan saudara kita sebatas kemampuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk selalu istiqomah. Demikian pula rumah tangga yang kita arungi ini betul-betul di atas ridho Allah, mawaddah warahmah, dan kita juga sebagai percontohan ahlu sunnah untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Dan itu yang bisa kita sampaikan. Apa yang salah itu datang dari anak pribadi. Dan wal'afu minkum, dan dari syaitan tentunya. Yang benar datang dari Allah SWT. Dan ketika ada kesalahan, al'afu minkum wa jazakumullah khair. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.